بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، sepertinya kita masih di masalah tidak mengamalkan ilmu. Betul enggak? Ya, melengkapi ya, yang kemarin mungkin belum khatam untuk masalah tidak mengamalkan ilmu. Seorang thalib yang tidak mengamalkan ilmunya ketika berkesempatan untuk mengamalkannya, maka dia tidak tenang dengan ilmunya tersebut dan berpengaruh besar, atau ilmu tersebut bisa tercabut darinya, baik keberkahannya ataupun keberadaan ilmu tersebut di kalbunya akan tercabut. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang menyeru pemiliknya untuk beramal. Ya, jika dia amalkan, ilmunya itu akan semakin berkembang insyaallah, menetap dan berkembang, karena itu adalah zakatul ilm. Adapun kalau misalnya dia tidak mengamalkannya, maka potensi hilang ilmu tersebut begitu besar. Kalau kita lihat di atharnya Bishr Al-Hafi, beliau berkata, addu zakatul hadis, tunaikanlah zakatnya hadis. Caranya yaitu fasta'milu min kulli mi'atai hadithin khumsa'at hadith. Caranya amalkan dari setiap 200 hadith 5 hadith. Ini tidak mesti dengan hitungan seperti ini. Maksudnya adalah, walau tidak bisa mengamalkan seluruh yang antum hafal atau pelajari, tapi ada bagian-bagian yang antum betul-betul mematuk, bagian ini harus betul-betul diamalkan dari ilmu. Ya, antum mempelajari seluruh zikir dan wirid yang sesuai sunnah. Mungkin tidak bisa langsung sekarang semuanya diamalkan, tetapi ada porsi tertentu yang antum kadarkan, ini yang wajib untuk diamalkan dulu, diprioritaskan. Seperti misal zikir pagi petang. Dan kita sudah biasa mengamalkan zikir setelah sholat. Ya. Zuhur di sini itu banyak anak-anak SD dari sana, tidak kita sebut nama ininya. Banyak anak SD yang mana berawal datang, mereka berawal waktu itu 6 orang siang-siang, dan anak ada alhamdulillah. Jemaah sini cuma sekitar 3 atau 4, kemudian ada anak-anak itu berjumlah 6. Ketika mereka datang, kita sudah sholat, mereka baru masuk dan kemudian bercanda dalam sholatnya. Nah, setelah sholat anda berbalik, mereka selesai sholat, kemudian langsung anda tegur selesai sholat, kamu, ulang semua sholatnya. Dari tiga orang yang bercanda, anda tahu, tiga orang bercanda, ulang sholatnya. Mereka tercekat kaget, karena ditegur. Dengan kagetnya ditegur ini menunjukkan bahwasanya mereka enggak biasa ditegur. Padahal sekolah ini sekolah Islam. Ya. Nah, kemudian akhirnya anda perintahkan sholat ulang, karena tidak sah sholatnya dari tadi bercanda. Ya, yang mana hal tersebut akan membekas di diri mereka, ditegur oleh orang asing. Ya, kemudian bagaimana caranya supaya mereka tidak trauma untuk sholat di sini? Maka kita pun menemukan cara. Setelah itu kan mereka ditegur dan ada sisi traumanya dengan ditegur itu. Ada posibilitas mereka enggak bakal sholat sini karena baru salah sedikit, ya menurut mereka mungkin itu salah sedikit. Itu langsung ditegur. Ya, kita berikan mereka uang 10 atau 20 ribu masing-masing. Apa yang akhir terjadi? Besoknya yang datang 2 kali lipat. Datang ke sini. Ya. Bukannya jerak ditegur, malah mereka semakin senang sholat di sini dibandingkan di masjid yang full sekolah mereka besar, itu masjid besar. Tapi kemudian makin lama menjadi rutin terus di sini mereka. Yang kadang-kadang bagi yang datang awal-awal tanpa terlambat, tanpa ada janji sebelumnya, tiba-tiba aja anak kasih sesuatu, anak kasih sesuatu. Akhirnya alhamdulillah masjid ini di zuhur menjadi sering dikunjungi oleh mereka. Walaupun di luar bercanda, tapi sering ada berikan nasihat. Yang tadinya awal-awal setelah mereka sholat langsung pada salamin kita-kita sehingga kita gak sempat zikir karena banyak yang nyalamin. Kemudian anak tegur semuanya, tidak usah salam. Sholat dua rakaat sunnah, zikir sholat dua rakaat sunnah. Diajarkan gak di sekolahnya? Diajarkan katanya. Tapi ternyata agak sulit mereka mengamalkan zikir tersebut, melainkan kadang-kadang aja. Dan juga gak diajarin mungkin sholat sunnah dua rakaat setelah zuhur. Berangkat dari apa anak-anak ini kok tidak bisa, atau asalnya tidak tahu hal atau tidak mengamalkan hal itu? Berangkat dari gurunya. Dari gurunya. Dari sini kita tahu hasil pendidikan, ya, baik dari segi karakter walaupun secara kognitif mereka sudah paham ada zikir setelah sholat, ada sholat dua rakaat setelah sholat, tapi secara amalan praktik gak diamalkan. Dari mana ini? Karena gurunya kerap tidak mengamalkan. Dan itu yang banyak dari guru-guru swasta atau negeri islami, sanawiyah negeri, MTSN atau MTS swasta. Karena guru-gurunya, banyak guru-guru yang sebenarnya secara keilmuan tidak mapan. Juga secara pengamalan jauh, ilmu saya tidak mapan, maka jangan tanya amalannya. Ya, kemudian hal tersebut berpengaruh pada produktivitas yang mereka cetak dari anak-anak atau peserta didik ini. Maka guru yang mengamalkan ilmunya akan berpengaruh pada muridnya. Dan begitu juga guru yang tidak mengamalkan ilmunya, muridnya pun akan terpengaruh dengannya. Maka oleh karena itu, sebelum antum memiliki orang di bawah antum, hendaklah antum berilmu dan tidak sekadar berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena seorang bapak yang melarang anaknya untuk merokok, di depan anaknya pun merokok, maka anak tersebut tidak akan mengamini perkataan bapaknya. Mungkin mengamini ketika kecil, iya, ya, enggak merokok saya. Tapi ketika gede, akan menduplikat perilaku bapaknya. Begitu kan? Begitu. Ya, jadi hasil pendidikan itu cerminan dari bagaimana gurunya, ya. Tapi kemudian mengamalkan ilmu akan membantu dalam penjagaan terhadap ilmu sendiri. Jadi kalau antum mau menjaga ilmu antum, amalkan ilmu tersebut. Tapi kalau antum mau menghilangkan ilmu antum, cukup, enggak usah diamalkan. Ya, jadikan koleksi saja. Ilmu itu tidak seperti tulisan atau buku yang antum koleksi akan tetap di rak atau lemari. Tapi ilmu itu sesuatu makna. Jika dia tidak dioperasikan, dia akan hilang. Tapi jika dia diamalkan, dia akan berkembang, tetap dan berkembang. Itulah ilmu. Imma antum tidak amalkan dan dia akan hilang, rehlah pergi entah kemana. Imma antum amalkan dan dia akan tetap dan akan berkembang insyaAllah. Keberkahan ilmu itu bukan di penyimpanan, tetapi di pengamalan. Penyimpanan semata dengan tidak meniatkan mengamalkannya itu bukan thalibul ilm. Untuk apa kita mencari sesuatu untuk dikoleksi semata? Kepuasan, kebanggaan, itu kalau materi silakan. Antum beli Gucci yang bagus, kan disimpan. Ya, bukan Gucci itu bukan untuk digunakan untuk nyuci, bukan kan? Nah, tetapi amalan atau ilmu tidak seperti itu. Ilmu bukanlah materi fisik yang bisa disimpan kemudian dipamerkan. Kalau ilmu untuk dipamerkan, maka keberkahannya tetap hilang. Karena memamerkan semata, memamerkan ilmu semata dengan tujuan riya, itu sama dengan tidak mengamalkan ilmu. Karena ada ilmu lain yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi riya atau sum'ah atau ujub atau takabur. Itu semua ilmu. Ya, jadi betul kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kaffah. Yaitu masuklah ke Islam secara menyeluruh, jangan secara parsial, setengah-setengah yang sesuai hawa nafsu, ya, atau tidak sesuai dengan hawa nafsu tidak diikuti, yang sesuai hawa nafsu diikuti. Ini berarti tidak proporsional, tidak komplit keislamannya. Dan yang seperti ini akan bertabrakan satu sama lain dari ilmu-ilmunya. Jika Anda ingin melihat kebenaran hal tersebut, maka coba perhatikanlah tentang zikir-zikir harian. Yaitu misal saja di antara misal zikir pagi petang. zikir pas mau tidur, zikir mau masuk atau keluar kamar mandi, atau keluar rumah ataupun masuk rumah. Dan zikir-zikir lainnya, terutama zikir sholat, zikir setelah sholat, dan lainnya. Seandainya seseorang ingin menghafalnya, tentu bisa. Hafalin bisa, antum butuh setengah jam menghafalkan dua doa, bisa insya Allah. Dan mudah insya Allah, apalagi sudah paham bahasa Arab. Namun pada waktu, suatu waktu kelak dia akan lupa. Seandainya dia mengamalkannya, maka zikir tersebut akan tetap kokoh pada dirinya. Contoh doa iftitah. Doa iftitah ada beragam, lebih dari lima macam. Kalau antum hafalkan satu saja, atau antum hafalkan tiga, tapi yang antum gunakan di sholat-sholat antum satu saja yang paling simpel, maka dua yang lainnya akan lupa atau tercerai-berai lah. Ingat-ingat tapi lupa-lupaan. Begitulah hafalan baik doa, zikir, lebih-lebih Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran itu dengan godaan syaitan lebih mudah lagi untuk hilang dari ingatan kita. Dan lebih dihilangkan dengan adanya kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu melunturkan hafalan. Ya, kemaksiatan itu menjadi belici atau peluntur hafalan. Hafalan meluntur gara-gara kemaksiatan. Sementara hafalan semakin kuat dengan ketaatan dan pengamalan. Dan kita itu menghafal bukan sekadar koleksi hafalan, ikhwan. Antum kalau misalnya menghafal hadis, pahami, thullabul ilm itu menghafal sesuatu dengan memahami. Ya. Kalau misalnya sekadar hafal, apa yang bisa antum amalkan dari hafalan antum? Apa coba? Antum menghafal Al-Quran misalnya, mau menghafal misal, antum meniatkan saya mau menghafal surat Al-Baqarah. Perhatikan niat antum, tujuan wajah antum kemana dari hafalan surat ini. Kalau tujuannya yang penting supaya nanti saya jadi imam bisa baca sesuatu. Ini cita-cita yang rendah. Kalau cuma itu, hafalkan Al-Baqarah misalnya. Atau yang simple lah, jangan Al-Baqarah misal, hafalkan Al-Mulk. Untuk apa kita menghafalkan mulk? Supaya saya bisa kalau nanti jadi imam bisa baca surat selain juz amma. Supaya kelihatannya apa? Ya banyak hafalannya lah minimal, karena orang awam gak tahu itu surat. Misalnya, ya surat-surat yang mungkin unik atau ganjil bagi orang awam kebanyakan. Ya. Hunda di sini. Tidak, di sini atau. Ya. Antum menghafalkan misal surat apa? Yang agak janggal bagi orang awam apa kira-kira surat? Apalah yang non juz amma gitu ya. Kalau surat Al-Mulk kayaknya masyhur dia. Coba misalnya contoh yang mungkin menurut awam itu rumit. Surat Al-Mursalat contoh. Surat Al-Mursalat. Misal surat Al-Mursalat atau surat Al-Insan ya. Jangankan orang awam, thullabul ilm kadang-kadang sulit menghafal surat Al-Insan. Entah kenapa gitu kan. Atau surat Al-Jin ya. Banyak orang sulitan menghafal surat Al-Jin ya. Mungkin karena kebanyakan jinnya ya. Nah, itu coba hafalkan itu. Kemudian untuk apa tujuannya? Supaya nanti kalau jadi imam ditunjuk imam karena saya jenggotan ya, sehingga nanti punya surat berbekal surat bacaan yang menurut orang-orang wah ini beda ini orang gitu. Kalau tujuannya itu, maka itu syirik dari awal ya, riya dari awal, haram. Itu tujuan yang rendah. Tapi thullabul ilm ketika menghafal dia faham apa yang dia hafal, dia tahu tujuan dia menghafal tujuan yang baik. Ya. Begitu ikhwan, supaya kita itu mendapatkan manfaat dari hafalan bukan sekadar jadi imam atau bukan. Imam itu pilihan, ya. Itu bukan kita mengajukan diri, bukan. Kecuali kalau tidak ada orang yang berkompetensi dalam itu. Nah, antum hafalkan ayat atau hadis tujukan agar antum tenang dengannya, mengamalkannya. Dan bisa menyebarkannya ke kaum muslimin suatu saat, walaupun sekarang belum. Ya kan? Ayat-ayat Allah Ta'ala di surat-surat ya, itu semua berkisar tentang tauhid. Imma langsung mengajarkan tauhid, imma membedah tentang lawan dari tauhid yaitu syirik, atau yang mengurangi tauhid yaitu maksiat, atau berkisar tentang kisah-kisah. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran bisa dibilang seluruhnya umumnya itu berkaitan dengan tauhid. Semua kisah dalam Al-Quran umumnya berkaitan dengan tauhid. Apapun itu coba. Contohnya apa? Banyak. Coba. Misal contohnya Ashabul Jannah di surat Al-Qalam. Ashabul Jannah di surat Al-Qalam. Memang itu tentang kebakhilan dan kemarukan, kerakusan beberapa orang, tiga orang. Ya. Ketika mereka mau pergi ke ladang, mereka enggak ngomong ke orang-orang supaya enggak diminta-minta sama orang-orang. Ya, kemudian pergi ke ladang ketika di waktu masih gelap supaya enggak ketahuan kalau mereka mau panen. Karena kalau ketahuan mereka mau mengambil panennya, orang-orang akan meminta bagian. Oh, saking bakhilnya itu. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan apa? Hancur, terbakar, ya. Pas mereka datang, inna ladhallun. Kita ini betul sesat. Satu orang dari mereka, qala awsatuhum, yang paling mending dari mereka berkata, qala awsatuhum, alam aqul lakum laula tusabbihun. Dan sebelumnya kena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu, wala yastathnun. Mereka tidak memberikan istisna, mereka enggak mengatakan insyaallah, mereka enggak bertawakal kepada Allah, mereka enggak niat Allah subhanahu. Kisah seperti ini itu sangat betul-betul berkaitan dengan tauhid. Maka tidak ada ayat yang antum hafal melainkan di situ ada porsi tauhid yang masuk ke hati antum. Harus begitu, harus begitu. Semua ayat yang antum hafalkan, apapun target antum yang antum hafalkan sekarang, enggak ada ayat yang enggak berkaitan, enggak ada kaitannya dengan tauhid. Bahkan pemilik kalam yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Maka bagaimana tidak berkaitan dengan tauhid? Semua berkaitan dengan tauhid. Maka tentu menghafalnya kita termasuk bagian dari nusuk itu, salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka betul-betul kita mengamalkan atau menghafal ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekadar untuk hiasan semata, melainkan untuk perbaikan diri supaya lebih berilmu lagi, karena semakin berilmu semakin tahu aib kekurangan kita, semakin tahu hal-hal yang kosong dari diri kita, dan kemudian kita isi itu dengan ilmu dan amal, dan kita ajak orang-orang untuk menuju ke ilmu yang benar. Ya, begitu kan. Kalau tracknya seperti ini, maka ini track yang insyaallah siratul mustaqim. Ya, jadi amalkan itu baik-baik, ilmu hafalan untuk diamalkan. Pengamalannya bukan sekadar murojaah. Murojaah itu wasilah untuk mengokohkan hafalan. Adapun tujuan dari murojaah, tujuan dari pengokohan hafalan adalah untuk mengamalkan apa yang kita hafal. Ya. Jadi ketika antum dalam keadaan susah, dalam keadaan apa, antum ingat ayat-ayat tentang tauhid, ayat-ayat tentang tawakal, ayat-ayat tentang peristiwa para nabi, kejadian mereka dan seterusnya. Ya, sehingga dengan itu antum, oh ternyata setelah ada salafnya hal seperti ini, oh ternyata ujian seperti ini kita harus begini, oh ternyata ada ceritanya, dari itu antum menguat. Itulah namanya mengamalkan ilmu. Itulah namanya mengamalkan ilmu. Semua orang tahu bahwa saya zaman ini penuh fitnah. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Maksudnya semua orang, semua thullabul ilm tahu zaman ini penuh fitnah. Tapi kita lihat, ya, mereka juga mungkin tahu kata Nabi SAW, al-ibadatu fi zamanil haraj ka hijratin ilayya. Ya, fi waqtil haraj atau kama qala Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di masa gejolak fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Bagaimana mengamalkannya? Haraj itu sesuatu yang bergelombang. Sesuatu yang bergelombang dalam kehidupan antum itu haraj namanya. Itu fitnah. Baik gelombang tersebut gelombang fitnah wanita, baik gelombang tersebut gelombang fitnah harta, baik gelombang tersebut gelombang fitnah tetangga atau apa dan seterusnya. Ketika ada gelombang atau gejolak pada hidup antum, maka beribadahlah. Itu seperti antum sedang hijrah ke Nabi SAW. Seperti antum seperti sedang menuju ke telaga Nabi SAW untuk meraup air yang segar dan dingin, enak. Iya. Dan bisa antum rasakan ketika orang pada kebingungan, orang-orang pada bicara, antum ibadah sendiri khusyuk. Beda, beda. Ini ngamalkan ilmu. Tapi ternyata kalau kita lihat, betapa banyaknya orang tidak mengamalkan ilmu ini. Padahal mereka mungkin sudah mendengar hadis tersebut. Mereka tahu bahwasannya ikut arus seperti ini akan membuat hati semakin sakit. Tahu. Tapi enggak mengamalkan ilmu yang didapat. Apa ujung-ujungnya tidak mengamalkan? Akhirnya ilmunya hilang. Tidak berkah, hilang udah, khalas. Seperti orang yang tidak punya ilmu. Seperti orang yang tidak pernah belajar. Ngomongnya hijrah, tapi seperti orang yang tidak hijrah. Bahkan bisa jadi lebih jahiliyah lagi kelihatannya. dibandingkan dulu ketika masa-masa masih jahiliyah. Karena di masa jahiliyah ya dulu masih biasa ya, ya tahu itu maksud. Tapi sekarang kelihatannya sudah hijrah padahal seperti orang-orang jahiliyah yang memprovokasi sana sini ya, dengan atas nama agama dan seterusnya, Allah musta'an. Ya. Jadi maka mau bertambah kokoh ilmu ya, maka bertambah kokohlah ilmu, kokohnya ilmu sekadar dengan pengamalan. Kuatnya ilmu kita itu dengan kadar pengamalannya. Coba yakini itu ya, secara umum ya. Kuatnya ilmu kita itu sebanding dengan pengamalan kita. Ya. Dan seseorang sulit mengamalkan ilmu jika memang dari awal spiritnya udah bukan orientasi lillahi ta'ala. Susah. Kalau orientasi dari awal itu bukan lillahi ta'ala, mengamalkan ilmu yang benar itu susah. Bahkan bisa Allah hijabkan dia dari niatan yang benar. Karena dari awal sudah enggak benar. Ya, dan betapa banyak ya orang seperti itu. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang itu, dan semoga orang-orang itu pun Allah berikan hidayah. Maka bertambah kokohnya ilmu sekadar sebanding dengan pahamannya terhadap zikir-zikir tersebut. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata tentang keadaan pada masa itu, yaitu abad ke-8 Hijriah. Adapun pada zaman ini, tidaklah tersisa ilmu yang sudah betapa yang sudah sedikit ini, kecuali hanya sedikit. Tidaklah tersisa ilmu yang ilmu sudah sedikit, tersisanya sedikit pula dari yang sedikit itu. Dan terdapat pada orang yang sedikit. Jadi ilmu ini dipegang oleh orang-orang pilihan. Semua orang mungkin belajar. Orang pada belajar. Dan antum bisa melihat, kajian kitab, betul-betul kajian kitab dibandingkan dengan kajian yang euforia, kajian rame-rameannya tentu beda. Dan kualitasnya berbeda. Pengokohan ilmunya berbeda. Taksilnya berbeda. Ya. Dan ilmu yang betul-betul pengokohan ilmu itu terdapat, itu sedikit. Dan terdapat pada orang yang sedikit. Dan dari orang yang sedikit yang memegang ilmu yang sedikit ini, sedikit pula yang mengamalkan ilmu tersebut. Jadi itu seperti ada klasifikasi atau ada penyaringan. Ya. Orang semakin menuntut ilmu itu lebih khusus daripada orang-orang awam. Jadi keumuman orang itu awam, jahil, juhala, ya. Dikhususkan yang menuntut ilmu. Ya. Dan yang menuntut ilmu ini dikhususkan lagi yang istiqomah menuntut ilmu. Dari yang istiqomah ini dikhususkan lagi dari yang mengamalkan ilmunya ini. Dari yang mengamalkan ilmu yang dari orang-orang sedikit ini dikhususkan yang ikhlas dalam mengamalkannya. Jadi jangan kira semua yang mengamalkan itu pasti ikhlas. Belum tentu, hati-hati. Kita bisa mengamalkan tapi belum tentu apakah hati kita ikhlas. Nah, jadi mengikhlaskan amal dan mengamalkan ilmu sesuai sunnah tentunya itu khawasul khawas. Khawasul khawas. Orang yang khusus dari orang yang khusus. Orang-orang pilihan. Ya, dan ujiannya tentu bertubi-tubi. Ya. Maka cukuplah Allah Ta'ala sebaik-baik pelindung kita. Apabila perkata Imam Zahabi ini beliau katakan pada abad ke-8 Hijriah, lantas bagaimana lagi dengan zaman kita sekarang? Ya. Dalam Siyar Al-Alim An-Nubala, ya, beliau menghikayat atau beliau sedang menyebutkan biografi salah seorang dari salaf kita. Beberapa salaf ketika ditanya, untuk apa engkau menimba ilmu? Beberapa salaf bilang, li nafsi, buat diri saya, menimba ilmu buat diri saya, buat penghormatan diri saya, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, li dunia, untuk dunia saya nuntut ilmu. Itu salaf bilang gitu. Maka kemudian, kata Imam Zahabi mengomentari perkataan sebagian salaf ini ketika ditanya apa? Untuk apa antum menuntut ilmu? Dijawab oleh sebagian salaf, untuk dunia. Ada yang jawab, untuk diri saya sendiri, untuk ya penghargaan diri semata. Maka Imam Az-Zahabi apakah mencela salaf dengan jawaban seperti itu? Tidak. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, ma ahsana sidqa. Ya. Betapa bagusnya kejujuran itu. Loh, maksudnya apa? Para salaf khawatir ngomong apa? Saya nuntut ilmu lillahi ta'ala. Ada enggak di antara kita yang merekomendasikan diri kita ini? Hah, Syekh Rofi, antum buat apa nuntut ilmu? Berani bilang lillahi ta'ala? Sementara kita banyak cacatnya dalam masalah menuntut ilmu ini. Anda sendiri enggak berani bilang gitu. Memang menganjurkan orang-orang dan menganjurkan diri sendiri, tapi untuk mengatakan Anda selama ini menuntut ilmu lillahi ta'ala, Anda selama ini ikhlas menuntut ilmu, Itu sesuatu yang berat bagi salaf. Dan kata Imam Dzahabi, ma ahsana sidqa, betapa bagusnya kejujuran, transparan, jujur, ya, jujur dalam menilai diri sendiri. Engkau, kata Imam Dzahabi kemudian di Siyar Alam Nubala, engkau melihat di zaman ini, yaitu di zaman beliau, abad 8 Hijriah, seorang faqih, orang-orang ahli fiqih yang bodoh, ya, seorang faqih yang bodoh, ya, ketika ditanya untuk apa menuntut ilmu fiqih, maka dia akan menjawab, oh, aku menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mudahnya, dengan ringannya lisan itu mengklaim dirinya telah ikhlas. Ya. Jadi ketika antum mengklaim, diri kita mengklaim, diri kita sudah ikhlas dalam menuntut ilmu, itu menunjukkan belum ikhlasnya kita menuntut ilmu. Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang khawatir dirinya tidak ikhlas, sehingga dia tidak berani bicara dirinya ikhlas. Itu baru orang yang ikhlas. Dan kita misalnya tanya, antum sudah ikhlas belum? Ana khawatir, ana belum ikhlas, ana takut, ana belum ikhlas, ana enggak berani ngomong ana sudah ikhlas. Tapi ngomongnya dalam hati, ngomongnya kayak gitu supaya dianggap sudah ikhlas. Nah, ini repot lagi kan? Paham enggak di sini? Lihat itu. Ketika antum ditanya, antum sudah ikhlas belum menuntut ilmu? Antum ngomong dengan omongan mirip salaf misalnya, ana enggak berani bilang ana ikhlas. Ana takut amal ana hancur, ana takut ini. Padahal dalam hatinya ana bicara begitu supaya orang-orang nyangka ana itu orang ikhlas. Coba lihat detail enggak ini permasalahan? Detail ilmu ini, ilmu. Ini ilmu yang jarang dibahas oleh masyarakat pada umumnya. Karena enggak sampai orang-orang enggak sampai mikir ke sana. Ya, ilmu itu semakin tinggi semakin detail, dan semakin detail orang semakin diam jadinya. Itu semakin antum punya ilmu yang berat, itu membuat antum tuh terbebani dengan kebodohan. Maksudnya adalah semakin kita mengetahui ilmu dan mengamalkannya, semakin merasa ilmu itu begitu banyak sementara punya sendiri sedikit sekali. Ya. Jadi waktu itu sempit seolah-olah. Ya. Taib, maka wajib bagi setiap orang dari kita untuk selalu berhusnuzan kepada Allah dan bersungguh-sungguh terhadap dirinya untuk mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut terhadap para hamba-Nya. Dia memberi kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia maha kuat lagi maha perkasa. Wahai saudaraku, sesungguhnya ilmu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ini perlu untuk dikeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat harta adalah dengan mengeluarkan 2,5% dari jumlahnya. Adapun zakat ilmu adalah mengamalkan dan mengajarkannya. Dan itu bisa semaksimal mungkin antum lakukan. Beda dengan zakat mal. Ya. Bahkan kalau zakat mal, kita semakin banyak sedekah semakin habis duit. Seolah-olah begitu kan? Zahirnya begitu, walaupun enggak juga. Tapi zakat ilmu, antum semakin menyebarkan, secara materi enggak bakal habis itu ilmu. Ilmu itu enggak bakal habis. Ya beda dengan harta. Antum punya 5 juta sekarang, antum sedekahin 4,5 juta. Zahirnya apa? Ya hilang 4,5 juta, tinggal 500 ribu. Ilmu, antum punya 10, antum tawarkan ke orang 10 ilmu tersebut, dan antum tawarkan ke orang lain 10 ilmu tersebut, dan antum tawarkan, itu ilmu tersebut akan tetap ada pada antum, bahkan berkembang. Itulah dahsyatnya ilmu dibandingkan dengan harta. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmatimu bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah. Yang pertama, talabul ilm, al-ilm. Yang kedua, al-amal. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, as-sabr al-adha fiha, yaitu bersabar dalam segala rintangan dalam masalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu. Seberapa banyak ilmu yang telah Anda keluarkan zakatnya, maka sebanyak itu pula Allah Ta'ala akan membalas Anda dengan kebaikan dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar padanya. Jadi mengamalkan ilmu itu salah satu bentuk ketakwaan. Bahkan tidak ada ketakwaan kecuali dengan mengamalkan ilmu. Bagaimana antum bisa bertakwa kalau antum tidak mengamalkan ilmu antum? Adapun yang tidak mengamalkan, maka ilmu tersebut bisa menjadi wabal, yaitu bisa menjadi musibah atas dia. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebentar, ada pertanyaan? Cukup insyaallah? Enggak ada pertanyaan ya? Cukup insyaallah.